بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan التوبة لها شأن في الإسلام. Taubat memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Wa ayyu sya'nin, dan kedudukan seperti apa? Wallahu yuhibbuha wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina wa yafrahu bitawbati. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai taubat, mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, mencintai orang-orang yang menyucikan diri dan gembira dengan taubat hambanya. فَلِمَاذَا تَرَى بَعْدَ النَّاسِ يُسِرُّ عَلَى مَعَاصِيهِ وَأَبْوَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحَةٌ أَمَامَهُمْ وَفَضِيلَةُ التَّائِبِينَ ظَاهِرَةٌ وَاضِحَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ fadilatun. Mengapa engkau melihat sebagian manusia terus-menerus di dalam kemaksiatan-kemaksiatannya, padahal pintu-pintu taubat dibuka di hadapan mereka? Keutamaan orang-orang yang bertaubat jelas, gamblang, berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Keutamaan yang besar. Wa fil mathali arruju'u ilal haqqi fadilatun wa tamadi fil batili radilatun. Dan di dalam sebuah permisalan dikatakan, kembali kepada kebenaran merupakan sebuah keutamaan, dan terus-menerus di dalam kebatilan merupakan sebuah kehinaan. Fattamadi fil ma'asi والإصرار عليها رذيلة قبيحة جدا. Maka terus menerus di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, tamadi, israr, semakna bermakna terus menerus, merupakan sebuah kehinaan yang sangat buruk. Thumma inna taubata laha syurutun. Kemudian sesungguhnya taubat memiliki beberapa syarat. Al-awwalu, yang pertama, an yandama ala ma yaf'alu, menyesali dosa yang dilakukannya. Al-thani, yang kedua, wa an ya'zima ala an la ya'uda, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ats-tsalitsu yang ketiga, wa an yaqla'a 'an tilkal ma'siyati, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hadhihi hiya taubatun nasuhu an yandama ashaddan nadami 'ala dhanbi alladhi irtakabahu wal-fi'lati allati fa'alaha wa an yaqla'a 'an tilka al-ma'siyati wa yakuffa 'anha. Inilah dia taubat nasuha, seseorang sangat menyesali dosa yang telah ia perbuat dan menyesali perbuatan buruk yang telah ia lakukan, dan ia meninggalkan kemaksiatan tersebut, menahan diri darinya. Wa an yaqla'a 'an tilka al-ma'siyati yakuffa 'anha ma yastamirru fil ma'siyati. Ia meninggalkan kemaksiatan tersebut, menahan diri darinya, tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan tersebut. Wa an ya'zima al-'azma al-akida 'ala an la ya'uda ilayha, dan ia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ma yaqulu astaghfirullaha bilisanihi wa huwa mutamadin fiha aw lam yandam wa lam yash'ir qalbuhu bin nadami. Hadhihi laysat bitaubatin. Tidak ia mengatakan astaghfirullah dengan lisannya, namun ia terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut, atau ia tidak menyesal dan kalbunya tidak merasakan penyesalan. Ini bukan taubat. Labudda min hadhihi syuruti fi sihhati taubati. Wajib terpenuhi syarat-syarat ini dalam keabsahan taubat. Fala tasihhu illa idza tawaffarat hadhihi syurutu tsalatsatu. Maka tidak sah taubat kecuali apabila terpenuhi tiga syarat ini. Wa idza kana dzambu bainahu wa baina akhihi al-muslimi fa 'alayhi an yastahillahu yatluba minhu al-'afwa wal-musamahata. Dan apabila dosa tersebut antara dirinya dengan saudaranya yang muslim, maka wajib baginya meminta kehalalan kepadanya, meminta maaf kepadanya. Wa in kana zulmuhu fi malin fa'alayhi an yu'idahu. Dan apabila kezalimannya tersebut dalam perkara harta, maka wajib baginya untuk mengembalikannya. Ma yatlubul musamahata, wala yaruddu lahu malahu, tidak kemudian meminta maaf kepadanya namun tidak mengembalikan hartanya. Yu'idu ilaihi malahu, ia harus mengembalikan kepadanya hartanya tersebut. Hadihi syurutut taubati, yang bagi an ta'rifuha, inilah syarat-syarat taubat yang selayaknya kalian mengetahuinya. La budda minat taubati ilallahi min kabiril ma'asi wa saghiriha, wajib bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang besar maupun yang kecil. Fala farqa baina saghirin wa kabirin, maka tidak ada perbedaan antara dosa yang kecil dengan dosa yang besar dalam hal wajibnya bertaubat darinya. Li'anna al-israra 'ala as-saghirati yuhawwiluha ila kabiratin, karena terus-menerus di dalam dosa kecil akan menjadikan dosa kecil tersebut menjadi dosa besar. Na'udzubillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati fa huwa sahibu bid'atin wa dalalatin syakun fima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa tidak mempersaksikan bagi orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan baginya dengan surga, maka ia adalah ahlul bid'ah dan orang yang sesat, dan ia ragu terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, a'taqidu أن المؤلف يقصد بهذا الكلام الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله بل يكفرونهم. Aku meyakini bahwasanya muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan dengan ucapan ini orang-orang Syiah Rafidah yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan mereka. لقد وعد الله أصحاب محمد بالجنة. Sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga. Faqala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الله تعالى berfirman yang artinya tidak sama di antara kalian, yaitu para sahabat yang berinfak sebelum Al-Fath dan berperang sebelumnya. Mereka lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Al-Fath, dan masing-masing Allah janjikan kepadanya surga. Dan Allah Ta'ala maha teliti terhadap segala sesuatu yang kalian perbuat. Wa asnallahu alaihim wa bayyana ridahu anhum faqala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan Allah Ta'ala memuji mereka para sahabat dan menjelaskan keridoannya kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah dia keberhasilan yang agung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, infak tersebut tidak akan menyamai infak sebanyak satu mud saja salah seorang di antara para sahabat, bahkan tidak pula menyamai setengah mud saja infak mereka. Dan satu mud adalah bentangan telapak tangan laki-laki dewasa yang berperawakan sedang. Walahum minal jihadi wal fada'ili ba'dal anbiya'i ma la yalhaquhum fihi man sabaqahum wala man lahiqahum. Dan mereka para sahabah radhiyallahu anhum memiliki jihad dan keutamaan-keutamaan setelah para nabi tentunya, yang tidak menyusul mereka padanya siapapun yang sebelum, siapapun yang mendahului mereka, tidak pula yang datang setelah mereka. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa para sahabah radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling utama dan mulia setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa ma'a kulli hadha fa inna a'da as-sahabati min ar-rawafid wal khawarij la yu'minuna bima warada fil qur'ani was sunnati min hadhihi al manazil al azimati. Dan bersamaan dengan semua ini, sungguh musuh-musuh para sahabah dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij, mereka tidak mengimani apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa kedudukan-kedudukan yang agung ini dari para sahabah radhiyallahu anhum. فَتَرَاهُمْ يَدْعَنُونَ فِيهِمْ وَالرَّوَافِضُ يُكَفِّرُونَهُمْ إِلَّا عَدَدًا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَالْخَوَارِجُ يُكَفِّرُونَ عَلِيًّا وَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ فِي صِفِّينٍ. Maka engkau mengetahui mereka orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij mencela para sahabah radhiyallahu anhum. Orang-orang Syiah Rafidah mengkafirkan para sahabah kecuali segelintir saja dari mereka, sementara orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali dan para sahabah yang berperang bersama beliau di dalam perang Siffin. Nas'alullaha an yantaqima minhum fid dunya wal akhirati. Kita memohon kepada Allah agar menghukum mereka di dunia dan akhirat. Wa man lam yashhad lahum bil jannati huwa sahibu dalalatin wa bid'atin lam yu'min bima qala rasulullah wa kafahu syarran wa dalalan. Dan barang siapa tidak mempersaksikan surga bagi para sahabah, maka ia adalah orang yang sesat dan ahlul bid'ah. Ia tidak mengimani apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah hal itu merupakan keburukan dan kesesatan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Bardahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Malik ibn Anas, man lazima sunnata wa salima minhu ashabu rasulillahi thumma mata kana ma'an nabiyyina wassiddiqina wassuhada'i wassalihina wa in kana lahu taqsirun fil 'amali. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, barang siapa berpegang teguh dengan sunnah dan selamat darinya para sahabat Rasulullah, kemudian ia wafat, maka ia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, meski ia memiliki kekurangan dalam amalan. Qala Syarih rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wallahu a'lamu anna al-imam Malik intaza'a hadal qawla min qawlillahi tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Al-Imam Malik mengambil ucapan ini dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik pendamping. Fadzahiru anna al-imam Malik intaza'a hadal kalama min hadhihi al-ayati. Maka yang nampak adalah al-imam Malik mengambil ucapannya ini dari ayat ini. وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحَقِّقَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ فِي مَنْ لَزِمَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَقِيدَةً وَمَنْهَجًا وَحُبًّا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Dan kita memohon kepada Allah agar mewujudkan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Malik pada orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal akidah, manhaj, mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawabi.